Nyatane tibane kepong kuda kuda kuda kuda kuda oleh jair suarane jenggenggur koyo kepong ku nyatane nyatane omonge omonge tibane Oh.